SNP Indonesia masih semangat. Mantap. Yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti merupakan bintang maha bintang yang sering Anda tonton di layar televisi Anda, ya. Tergolong artis bertalenta, artis yang banyak penggemarnya. Ada Ramayana, ada Mac Pro Shooting, juga ada Perdana Rekod Surabaya. Via Valen. New